Prabisnis, setelah mendapat protes kaum buruh, pemerintah menambah lagi komponen kebutuhan hidup layak atau KHL. Akhirnya pemerintah memutuskan menambah 14 item baru KHL. Dengan begitu, total komponen pembentuk KHL menjadi 60 item dari semula 46 item. KHL ini menjadi patokan dalam penentuan upah minimum buruh tahun depan. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Begini ya, saya ini kayaknya nggak mengerti. Dulu ada tripartit, ada Dewan Pengupahan namanya yang melakukan survei di 15 provinsi. Apa-apa yang dibutuhkan untuk menghadapi hidup layak itu. Akhirnya mereka sudah mengusulkan kepada pemerintah beberapa item, dan setelah itu tapi pemerintah menambah lagi. Tapi buktinya kan buruh juga sebagian juga nggak bisa menerima juga item-item itu. Jadi kita ini mau apa? Kalau memang semua itu mau melalui demonstrasi, melalui intimidasi, dan pemerintah juga karena lemah juga menerima saja semuanya. Ya kita pengusaha paling gampang itu kan sebenarnya, ya sudah kalau nggak cocok Indonesia ini ya pindah ke negara lain. Kan itu paling gampang, atau import aja barangnya. Kenapa mesti investasi di sini kalau you tidak di, artinya you tidak disenangin untuk apa? Toh? Untuk kita bikin rugi. Kan ada negara lainnya juga welcome kita. Jadi masalah kita cuma as simple as that. Sebab sebenarnya saya, kita harus memisahkan mana pengusaha-pengusaha besar capital intensive yang bisa bayar, mana pengusaha-pengusaha kecil menengah yang tidak bisa bayar, mana perusahaan-perusahaan yang padat karya, yang mana yang scale. Itu semua harus ada pemisahan-pemisahan yang tegas. Di sana yuk ambil bagaimana komponennya, bagaimana gaji minimalnya, dan bagaimana hidup layaknya. Jangan yuk bikin pengusaha besar sama perusahaan kecil itu sama aja hidup layaknya. Ya mati pengusaha-pengusaha kecil itu, pekerja-pekerja pengusaha-pengusaha kecil itu juga lebih mati lagi. Karena mereka tidak mungkin untuk membayar gaji-gaji atau hidup-hidup layak yang dianggap cuma 30% daripada kita punya pekerja itu yang hidup di sektor formal itu yang kita harus membela. Sedangkan 70% di sektor informal itu kita tidak membela sama sekali, malah kita ikut menekan mereka supaya dia tidak naik pangkat menjadi sektor formal gitu. Jadi buat kita pemerintah itu mau apa ya, terserah dia lah, dia yang kuasa kan. Jadi kita nak bisa apa, pengusaha ini cuma bikin kalau nggak cocok ya import, kalau nggak ya jangan, pelan-pelan tutup pabriknya kan, itu paling gampang. Kalau nggak, kalau mesti kan dia nggak mau. Masalah kita itu saja, kalau pemerintah mau menerima buruh setiap kali demo, diintimidasi, dia sweeping kita itu, kita pikir sudah waktunya. Kita juga sudah tobat juga menghadapi itu. Jadi saya pikir nggak ada guna lagi kita layani yang begini-gini menurut saya. Nah, ada usulan jika penetapan kriteria upah minimum itu tidak hanya berpatokan pada nilai kebutuhan hidup layak, tapi juga variabel lainnya seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, dan pertumbuhan daerah serta nasional. Apa pendapat Anda? Itu betul-betul harus diperhitungkan produktivitasnya, inflasi di Indonesia ini dan lain-lain. Tapi kan ini kan nggak pernah dibicarakan karena itu cuma di atas kertas saja, tapi tidak pernah diributkan. Yang diributkan terus hanya gaji-gaji hidup layak aja. Produktivitas buruh kita juga sebenarnya juga masih rendah sekali dan itu tidak pernah kita naikkan. Maka itu kita tidak bisa kompetitif dengan luar negeri. Maka itu kita berimpor lebih banyak masuk sekarang ini. Jadi ini cuma ngomong di atas kertas aja, mau ini mau itu, tapi dia sendiri nggak tegas sebenarnya Departemen Tenaga Kerja itu. Itu kan kita bisa lihat BPS itu kan tiap-tiap kali melakukan survei tiap tahun, kita percaya atau tidak masalah itu aja. Nggak usah banyak lagi sebenarnya kita kerjakan. Besok kita ke pasar juga 3 bulan, tiap-tiap bulan kita ke pasar juga. Setelah itu didemonstrasi oleh buruh, kita mundur lagi dan kita terima lagi maunya. Bagaimana kita mau kerja begitu caranya kan? Nah, bagaimana menghitung produktivitas pekerja, Pak? Ya, produktivitas itu tiap-tiap sektor itu sendiri lain-lain. Itu bisa dihitung. Produktivitasnya kan kita bisa bandingkan dengan Vietnam, dengan negara-negara lain. Itu yang menurut saya yang bisa kita lakukan. Bisa dihitung itu dan sudah kita bisa lihat terutama persaingan kita dengan negara-negara lain itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.